Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fadhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ketiga dari kitabul ilm. Dan pada bab yang ketiga, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man rafa sautahu bil ilm, bab seseorang yang mengangkat suaranya tatkala menyampaikan ilmu. Dan mengangkat suara atau mengeraskan suara tatkala menyampaikan ilmu, indal hajah, jika dibutuhkan, itu hukumnya jais, diperbolehkan. Seperti yang kita lihat dalam hadis di bab yang ketiga ini, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW beliau mengangkat suaranya dengan perkataan beliau, wailun lil aqabi minan nar. Begitu pula Nabi SAW tatkala beliau berkhutbah, seperti dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aina wa ishtadda ghadabu wa ala sawtu. Nabi SAW kalau beliau berkhutbah suaranya naik, itu keras, dan matanya merah, washtadda ghadabu, dan juga seperti marah. Sampai kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ka'annahu mundiru jaish, bagaikan panglima perang tatkala memberikan peringatan kepada pasukannya. Adapun asli ketika berbicara tentunya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kisah wasiat Luqman kepada putranya, waqsid fi mashyika waghdud min sawtik fa inna ankaral aswat la sawtul hamir. Di antara petunjuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan dari wasiat Luqman kepada putranya yang berkaitan dengan adab berbicara adalah waghdud min sawtik, rendahkan sebagian dari suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara-suara keledai. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Abu Nu'man wa Muhammad ibn al-Fadl, adapun Arim laqabnya. Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi al-mulaqab bi-Arim. قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة عبد الرحمن عندك ما اسمه أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري perhatikan أن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية جعفر بن إياس عن يوسف بن مهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, tatkala kami di perjalanan di perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaf anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertinggal oleh kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau di perjalanan safar, beliau biasa berjalan paling akhir. Beliau berjalan paling akhir di antara yang berlaku yurdibu dhaif, itu membantu orang yang lemah. Terkadang beliau memboncengnya, dan juga kalau ada yang tertinggal dibantunya agar tidak tertinggal dari rombongan. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabatnya di depan beliau dan menjadikan dhahrahu lil malaika. Begitu pula di perjalanan ini kata beliau Ibn Abdul As radhiyallahu anhu, Nabi sallam berada di belakang kami, tertinggal oleh kami, fadrakana wa qad arhaqatna shalah wa nahnu natawaddo. Kemudian ketika beliau sampai itu menyusul kami, wa qad arhaqatna shalah, sampai dalam keadaan kami sudah masuk di waktu mutakhir dari salat, wa nahnu natawaddo, dalam keadaan kami berwudu. Dan ketika wudu, ja'alna namsu al arjulina, kami hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyeru dengan suara yang keras, fanada bi'ala sawti wailun lil aqabi minan nar. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum sebagian mereka mengusap atau membasuh kakinya dengan tidak sempurna ketika wudu dan meninggalkan bagian tumit-tumit mereka, Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi aqab, itu bagi tumit-tumit dari api neraka. Celaka bagi tumit yang tidak terkena air tatkala berwudu, yang tidak dibasuh tatkala berwudu dari azab neraka. Nabi katakan seperti itu dua atau tiga kali. Beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Dan di hadis ini syahidnya sangat jelas sekali. Tatkala Nabi berikan peringatan kepada para sahabatnya dengan wailun lil aqabi minan nar, kata beliau Ibn Amr bin As perawi hadis, fanada bi'ala sawtih, beliau menyeru dengan suara tersebut para sahabatnya dengan suara beliau yang keras. Dan di hadis ini kita bisa ambil faedah tentang hukum membasuh kaki, seperti yang sudah kita dari pelajaran fikih yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar ketika berwudu di akhir wudu kita membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, jika kalian bangkit untuk melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian, begitu pula tangan kalian sampai siku, dan juga kepala kalian, dan usaplah kepala kalian, dan juga basuhlah kaki kalian sampai ke abain, sampai ke mata kaki. Jadi kaki dibasuh, dicuci sampai ke mata kaki, baik bagian depan, belakang ataupun bawah. Dan ini merupakan pendapat yang sahih. Dan boleh ketika seorang memakai khuf mengusap khufnya, mengusap khufnya, dan yang diusap adalah bagian atasnya. Dan hadisnya telah kita lalui, baik hadis Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ataupun yang lainnya. Dan juga dalam hadis ini kita bisa ambil faedah yang lainnya. Hendaknya ketika kita berwudu, hendaklah kita berwudu dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian anggota wudu kita yang tidak terbasuh dengan air. Wajib bagi kita untuk membasuh anggota wudu kita dengan sempurna. Maka berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai ada penghalang yang menghalangi wudu kita. Dan biasa di kalangan wanita Terkadang mereka memakai pewarna di kukunya, yang mana pewarnanya bukan dalam bentuk seperti hina, yang bentuk hanya pewarna yang tidak menghalang air, tapi terkadang penghalangnya berbentuk kaca atau yang sejenisnya yang bisa menghalangi air dari kuku. Ini pun diingatkan oleh para ulama, itu bisa menyebabkan tidak sahnya wudu seseorang karena menghalangi air dari anggota wudunya. Begitu pula mungkin terkadang benda-benda yang lainnya yang terkadang nempel di anggota wudu seorang, maka hendaknya harus dihilangkan ketika dia hendak berwudu. Di sini Nabi mengingatkan wail aqab minan nar, karena kejadiannya al-aqab pada saat itu sebagian sahabat kurang perhatikan bagian tumit, dan bagian tumit sering terlalaikan. Biasanya yang diperhatikan bagian depan atau samping, dan bagian belakang kurang terperhatikan. Maka Nabi ingatkan wailun lil aqabin nar. Dan ini bersifat umum anggota wudu kita ketika berwudu, ketika kita membasuh wajah, maka basuhlah wajah dengan sempurna. Ketika membasuh tangan, basuhlah tangan dengan sempurna sampai ke siku. Begitu pula kita membasuh kepala dan juga membasuh kaki. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya dengan yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban kita. Kita saling mengingatkan di antara kita. Ketika saudara kita terjatuh kepada kesalahan, maka kita ingatkan agar dia sadar dari kesalahannya dan kembali kepada kebenaran. Sebagaimana kita pun bukan orang yang maksum, terkadang kita terjatuh kepada kesalahan, maka ketika diingat oleh saudara kita berlapang dada dan menerima nasihat tersebut. Dan ketika tegak al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, insyaallah subhanahu wa taala kita berada dalam kebaikan, berada dalam kebaikan. Berbeda kalau kita membiarkan kemungkaran, tapi lebih kemungkaran demi kemungkaran terus dibiarkan, maka Nabi pun telah memberikan peringatan dan perumpamaan bagaikan orang yang naik sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan. Kemudian penumpangnya ketika terbagi dua, ada yang di bagian atas dan di bagian bawah, dan yang di bagian bawah kalau butuh air harus naik ke atas. Sebagian ingin membuat lubang di kapal tersebut, di bagian bawah kapal. Kata Nabi, fa in taraku ma aradu halaku jami'an. Kata Nabi SAW, seandainya dibiarkan orang yang di bawah itu membocori atau melubangi kapalnya, niscaya semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Wa idza akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Berbeda kalau mereka ingkari, mereka halangi niat orang yang di bawah untuk melubangi kapal, saya semuanya akan selamat. Begitu pula kita, hendaknya kita terus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Saling menasihati di antara kita, tentunya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Ingkarul munkar la yu'addi ila amrin ankar minhu. Mengingkari kemungkaran dengan tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita berada di bab yang ke-30 dari Kitabul Ilm, dari kitab Al-Jami'u Shahih. Dan di bab yang ke-30 beliau menyebutkan hadis Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya cukup panjang. Qala al-Imam مقبل الهادي الوادي رحمه الله تعالى الصبر على تبليغ العلم باب bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Dan ini faedah bagi kita semuanya, yang namanya menuntut ilmu itu perkara yang sangat berat, membutuhkan kesabaran. dan juga menjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Siyanatul ilm membutuhkan kesabaran, begitu pula menyampaikan ilmu membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran merupakan syarat seseorang bisa mencapai al-imamah biddin. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam, pemimpin-pemimpin, teladan-teladan yang mereka yahduna bi amrina, memberikan petunjuk dengan petunjuk dari kami, membimbing manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, mereka menjadi a'immah ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bisabri wal yaqin tunal imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan bisa diraih al-imamah di dalam agama ini. Jadi wajib bagi kita untuk bersabar, terutama kita para talabatul ilm, wajib bersabar dalam belajar. Tidak boleh kita memiliki jiwa yang kerdil, memiliki semangat yang lemah di dalam belajar. Harus kita memiliki jiwa yang besar dan semangat yang tinggi dalam belajar. Kita tidak boleh cengeng, tidak boleh memiliki sifat lemah dalam belajar. Apapun yang kita hadapi, kita berusaha untuk terus tetap di atas talabul ilm. Dan insyaallah subhanahu wa taala seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasdiqillah yasduqka. Kalau kamu benar-benar memiliki niat yang baik, niat yang lurus, ingin menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untukmu dalam talabul ilm, bersabar di dalam belajar. Dan juga ketika nanti sudah sampai waktunya untuk menyampaikan, kita pun bersabar dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah ilallahi azza wajal. Karena dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Menyampaikan ilmu adalah ad-da'wah ilallahi azza wajal, sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca. Qala al-imam Abu Bakar ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Ibn Khuzaimah ismu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, imamun masyhur. Qala akhbarana Abu Ammar wal Husain ibn Hurayth المروزي قال أخبرنا الفضل ابن موسى عن يزيد ابن زياد هو ابن أبي الجعد عن جام ابن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا قالوا غلام بني عبد المطلب فقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزى أبو لهب قال الشيخ رحمه تعالى هذا حديث صحيح. Dari Tariq bin Abilal Muharibi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqil hijaj. Beliau lewat di pasar Dil Majaz. Di pasar Dil Majaz itu di Mekah. Wa li hullatun hamra. Pada saat itu beliau memakai jubah yang berwarna merah. Wa yaqul, dan beliau berkata kepada orang-orang yang beliau lalui, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi berkata kepada mereka, wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Jika kalian mengucapkannya, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian kata Abdul bin Taik al-Muharibi, wa rajulun yatbahu yarmihi bil hijarah. Kemudian di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang laki-laki melempari beliau dengan batu. mengikuti Nabi SAW kemanapun beliau pergi dan melempari Nabi dengan batu. Qad adma ka'baihi wa urqubai, sampai lemparan tersebut menyebabkan mata kaki Nabi SAW, kedua mata kaki beliau dan juga urqubahnya, yaitu tumit beliau, berdarah terkena batu yang dilemparkan oleh orang tersebut. Maka Thalib bin Abdullah penasaran tentang siapa orang tersebut. Wa huwa yaqul ya ayyuhan nas la tuti'u fa innahu kadzdzab. Orang yang melempari tadi, dia melempari Nabi SAW dengan batu sambil mengatakan, wahai manusia, jangan kamu taati orang tersebut, jangan kalian ikuti dia, fa innahu kadzdzab, kan dia seorang pendusta. Maka bertanya, man hada, siapa orang ini yang dia datang dan mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah tuflihu. Maka orang-orang menjawab, gulamu Bani Abdul Muthalib, dia adalah pemuda dari keturunan Abdul Muthalib, itu Nabi SAW. Kemudian aku bertanya, siapa orang yang mengikutinya dan melemparinya dengan batu? Maka mereka menjawab, hada Abdul Uzza, Abu Lahab, yang mengikuti pemuda tersebut, itu mengikuti Nabi SAW dan melempar dengan batu, adalah Abdul Uzza, yang dikenal dengan Abu Lahab, itu paman Nabi SAW. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan Nabi SAW pada saat itu, tatkala beliau berada di Mekah di awal dakwah beliau, sebelum beliau hijrah ke negeri Madinah. Beliau mendatangi tempat-tempat perkumpulan manusia, sampai datang ke pasar-pasar. Ketika musim haji pun beliau datangi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan beliau seru untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan bisa kita lihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika beliau menyerukan kepada kalimat tauhid, beliau diikuti dan dilempari dengan batu oleh siapa? Oleh pamannya sendiri, Abdul Uzza, yang dikenal dengan Abu Lahab. Tentunya ini nih, bebannya lebih berat lagi. Ketika seorang dimusuhi oleh orang lain, itu menyakitkan, tapi tidak sesakit ketika dimusuhi oleh keluarga sendiri. Ini pamannya mengikutinya dan melempeng dengan batu, dan bukan hanya itu saja, bahkan mengatakan, ya ayyuhan nas la tuti'u fa innahu kadzdzab, wahai orang-orang, jangan ikuti dia, dia adalah seorang pendusta. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling jujur dan orang yang paling menginginkan kebaikan untuk manusia. Dan Nabi SAW bersabar, beliau tidak membalas pamannya tersebut dengan kekerasan. Ketika di Mekah, beliau diperintahkan untuk bersabar, untuk bersabar. Begitu pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, sampai sebagian mereka meninggal dikarenakan kejahatan orang-orang musyrik Quraisy. Sekali lagi, ini gambaran bagi kita bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan agama ini. Begitu pula kita bisa ambil faedah tentang bagaimana dakwah yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok dakwah yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para rasul yang sebelum beliau, dari awal rasul sampai akhir rasul, Nabi kita alaihi salam, dakwah mereka semuanya berinti pada masalah tauhid. Qulu la ilaha illallah, ani budullaha wajtanibut tagut. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah peribadahan kepada selainnya. Ini inti dakwah para rasul, termasuk dakwah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita ketika kita berdakwah pun, hendaknya kita menitik beratkan dakwah kita pada masalah tauhid. Tauhid, masalah yang sangat pokok karena merupakan pondasi untuk seluruh amalan. Amalan kita jika dibangun di atas tauhid dan juga nanti mutaba'ah, maka itu amalan yang akan bermanfaat untuk kita. Adapun kalau kita beramal bagaimana banyaknya dalam keadaan tauhid kita lemah, Lebih-lebih kalau kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan sia-sia, akan sia-sia. Nabi SAW dari awal dakwah beliau mengucapkan la ilaha illallah tuflihu. Sampai ketika beliau mau meninggal pun beliau tidak lepas dari memperingatkan umatnya dari masalah kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan tentang keadaan kanisah, gereja-gereja yang beliau lihat di Habasyah, tempat hijrah beliau sebelum beliau ke Madinah, beliau sebutkan usia di sana ada gambar-gambar dalam gereja tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaiki idza mata fi murajulus salih banau ala qabri masjidan. Kata Nabi SAW, mereka kalau ada yang meninggal di antara mereka dari kalangan orang soleh, mereka bangun di kuburan orang tersebut masjid. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Dan Nabi kata, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahud dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Memperingatkan dari kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Sekali lagi, wajib ketika kita berdakwah menitikberatkan masalah tauhid. Dan ini merupakan maziyah li dakwah ahli sunnah wal jamaah. Di antara keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka tekankan dalam masalah tauhid. Setelahnya beliau sebutkan riwayat yang cukup panjang dan ada tambahan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.